السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita dapat mengkaji ulang melalui bedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang diberikan, yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Masyiral hadirin, masyiral pendengar rahimakumullah, ayat ini bila kita kaitkan pada ayat sebelumnya, kalau ayat sebelumnya yang terdapat pada 260 menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki zat wajibul wujub, wajib kita yakini bahwasannya Allah lah yang memegang kuasa di atas segala-galanya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, bagi orang yang mengakui dan meyakini dengan penuh keimanannya bahwasannya dunia ini tidaklah harapannya, akan tetapi akhirat, dengan akhirat itu yang dapat diraihnya adalah melalui infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu gambaran bagi orang yang berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu benih yang akan menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir tadi 7 tangkai, Ustaz, ya. Pada setiap tangkai ini memiliki 100 biji. Begitulah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang telah digambarkan Allah ini dalam ayat yang telah kita kaji pada saat sekarang ini, seyogianya kita tertarik untuk melakukan infak, karena infak itu bukanlah satu hal yang hanya memberikan harta, menyisihkan sebagian harta, akan tetapi mendidik kita nilainya. Orang yang diberikan harta yang banyak itu berpandangan hidupnya itu adalah akhirat, menjadikan dunia ini tabungan untuk akhirat. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kehormatan, saya didampingin kedua calon doktor, Ustaz Zainal Arifin dengan Ustaz Ardiansah. Ya. Kami silakan, Ustaz, untuk mengulas ayat ini. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Jadi infak di sini ada 3 pengertian. Jadi ketika disebutkan infak, menafkahkan, maka yang kita kaji saat ini adalah bagian dari 3 dari infak yang dimaksud itu. Pertama, infak untuk diri sendiri. Kedua, untuk infak untuk keluarga. Dan yang ketiga, untuk infak fisabilillah. Diri sendiri pun tidak harus dilupakan begitu saja. Terkadang ada orang semangat berinfak, sehingga keretanya pun nggak dicuci-cucinya. Nah, begitulah dia. Dirinya terbengkalai. Nah, jadi sebenarnya kata Nabi Muhammad, kau ini ada rezeki, kok nggak digunakan? Saya takut nanti dibilang orang saya sombong, ria, kata sahabat tadi kepada Nabi Muhammad. Hai wahai kawanku, kata Nabi Muhammad, Allah senang jika nikmat yang ada itu diwujudkan dalam realita yang nyata. Nanti ria itu, kata Nabi Muhammad, bukan permasalahannya dengan diwujudkan atau tidak diwujudkan. Ria itu ada dalam hati. Boleh jadi orang yang tak punya apa-apa bisa jadi sombong. Maka diantara kata sabda Nabi, yang paling dibenci itu orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong lagi. Karena masalah sombong itu bukan masalah penunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini infak pertama adalah infak untuk diri sendiri. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan karena kikir sehingga menjeret, mencekek sehingga mati kelaparan. Kedua, infak untuk keluarga. Ini juga tidak kalah pentingnya. Wabda biman ta'ul. Mulailah berinfak itu dari keluarga. Jangan semangat untuk berinfak itu menyebabkan keluarga enggak makan. Betul. Ada sahabat yang begitu, begitu dapat duit langsung semua diinfakkannya 100%. Ah ini tapi keluarganya sengsara. Dan yang terakhir fisabilillah. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasulusu wasulusul khair. Sepertiga itu baik. Kenapa? Karena sepertiga yang pertama itu untuk diri, sepertiga yang kedua itu untuk keluarga, baru sepertiga yang ketiga itu untuk fisabilillah. Nah, jadi ini mungkin pengertian tentang infak itu sendiri supaya kita mengerti bahwa ketiga-tiganya ini harus dibagi rata dan sederajat, equal istilahnya. Alhamdulillah, jabaran ini sangat memberikan wawasan bagi kita. Tapi jangan lupa kita misalnya, kebanyakan orang yang berinfak itu nggak ada sulusnya untuk keluarga gitu kan. Bahkan itu fisabilillah pun nggak sampai sepertiga gitu. Nggak sepertiga, ini kadang-kadang bingung kita kan. Kita kasihkan kalau bisa dapatnya 5 juta, yang kita infakkan cuma 1.000 ditabung masjid. 1.000 kan gitu. Ini udah salah misalnya. Iya. Mungkin ada gambaran yang lain dari Ustadz kita. Ustadz iya, Ali. Jadi kalau menurut Syekh Mutawalli Syahrawi bahwa mengapa manusia itu menggenggam erat-erat hartanya dan sulit untuk mengeluarkan atau menginfakkan, karena dia merasa bahwa infak itu menghabiskan hartanya, menghilangkan penghasilannya, dan mengurangi dari kekayaan yang ia miliki. Nah, persepsi seperti inilah yang ingin dihancurkan oleh ayat ini. Artinya ingin dihabiskan dan dikikis habis oleh ayat ini. Bahwa setiap yang dikeluarkan itu bukannya berkurang, tetapi malah bertambah dan berlipat ganda. Dan sebenarnya lah ketika seseorang itu berinfak, ketika dia mengeluarkan infak atau sedekah itu, baik itu kepada dirinya seperti yang sudah dijabarkan Ustaz Jainal tadi, atau kepada keluarganya atau fisabilillah, sebenarnya itu ujung-ujungnya akan kembali bagi kemaslahatan dia sendiri. Artinya pahala itu akan dia dapatkan. Oleh karena itu, orang yang berinfak itu meyakini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi mana qasa malun min sadaqah, tidaklah berkurang harta itu gara-gara sedekah, gara-gara infak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Dinar atau harta atau duit atau rupiah yang paling baik diinfakkan oleh seseorang itu adalah yang diinfakkannya bagi hartanya. Memang pun yang marah kepada keluarganya dari hartanya. Jadi kalau kita melihat hari ini memang banyak orang-orang yang memahami tentang infak ini sehingga dia hidupnya sangat ngepres, pas-pasan sekali, dalam artian bahkan terkadang kurang ya, tetapi dia berusaha untuk membantu orang dengan begitu luar biasa begitu, padahal keluarganya sendiri mungkin hampir-hampir tidak terperhatikan. Tentu hal ini juga tidaklah yang dimaksud dengan ayat ini. Alhamdulillah. Di sini yang perlu kita perhatikan juga bahwasannya dalam kalimat dan firman Allah fisabilillah. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah itu sama dengan orang di jalan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan fisabilillah orang mengartikan itu maknanya jihad. Akan tetapi di sini kita memberikan infak ini adalah menopang bagi orang yang tidak mampu, orang yang lemah kita bantu. Akan tetapi Ini Ustaz ya, yang kita lihat juga di sini kayak mana tuh Ustaz? Ada satu seruan ayat wa yunfikuna fis sarai wad dara kan gitu. Iya. Dalam ayat yang lain, hendaklah kamu berinfak dikala kamu enggak punya susah dan senang. Dan senang gitu. Ini apa maknanya ya, kalau kita udah enggak punya duit sepeser pun infak juga kita gitu, harus ngutang dulu biar infakan. Bisa ya, dikatakan demikian misal pemahaman ayat. Iya. Kalau saya lihat sebenarnya infak itu bukan saja rezeki yang diberikan Allah itu bukan saja semata-mata harta. Yeah. Tuh, kesehatan adalah rezeki, ilmu adalah rezeki, kekuatan yang kita miliki adalah rezeki. Jadi di sini bisa dimengerti ketika Anda tidak bisa memberi dalam bentuk materi, misalnya aduh aku enggak bisa bantu uang gitu karena memang aku sendiri kejepit. Ya bantu tenaga kek gitu, ada orang kawin masa udah uang pun tidak, tenaga pun tidak gitu kan. Sehelo pun tidak. Itu termasuk fisaru adoro, satu pengertian. Pengertian yang lain memang diminta. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, saya menguji kamu loh. Apakah kamu mampu melaksanakan tugas di saat kamu terjepit sekalipun? Karena sebenarnya ini ada persepsi kita. Jangan sampai berpikir udah sedikit, boleh jadi kita sedikit, tapi orang lain lebih minus lagi dari kita. Yeah. Kita masih punya plus, walaupun sedikit, orang lain minus. Makanya ketika kita membantu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata-kata susah. Yeah. Sarro tadi. Yang ada adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada satu image di manusia ini, kita membantu itu timbal baliknya apa? Gitu ya, harus balance. Makanya ya, sebenarnya tidak. Kita membantu itu karena Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin pemahaman umum dari fisabilillah. Fisabilillah. Nah, jadi dan itu bukan saja kepada fakir miskin. Iya. Yeah. Untuk mencetak buku, bisa juga fisabilillah membangun masjid, membangun jembatan, semua sarana umum bisa dikatakan kita memakmurkan bumi ini dengan uang itu diberikan kepada orang, itu adalah fisabilillah. Di sisi lain kita melihat bahwa ketika kita menyedekahkan harta fisabilillah, maka sebenarnya itulah yang kekal. Yeah. Yang lain yang kita makan dan untuk keluarga itu habis. Maka kata Nabi Muhammad ketika Aisyah mengatakan, wahai Rasul, semua kambing yang kita potong sudah habis. Tinggal pahanya saya sedekahkan, saya sisakan untuk kamu. Maka kata Nabi Muhammad, salah. Semuanya kekal, tinggallah kaki kambing yang habis. Yang kita sedekahkan itu, itulah yang kekal. Yang saya makan nanti kaki kambing itu, itulah yang habis. Nah, itu adalah persepsi yang perlu kita luruskan. Bahwa ketika kita bersedekahkan, itulah harta kita yang hakiki. Yang kita pakai untuk istri dan keluarga, itulah akan habis nanti. Kalau nggak jadi kotoran, ya lapu. Di sini, Ustaz, ya, ada satu apa, kalau kita lihat, ini saya baca di kitab Fatawa Asy'ariyah itu, Ustaz. Ketika orang ditanya itu, Ustaz, kan, kayak mana Imam Syekh tentang orang yang haji sementara di sekelilingnya masih banyak lagi orang yang minta-minta katanya. Bagaimana haji dia tiap tahun berkali-kali nih Ustaz kata gitu. Kemudian Syekh Mutawalli Syahri menjawab gitu kan. Dahulukan orang yang fakir dengan infak. Karena ini yang lebih kekal dibandingkan hajinya di sana. Mana tahu dia berangkat itu seperti yang Ustaz tadi. Bagaimana Ustaz ini menurut Ustaz? Iya, jadi memang kalau kita melihat ayat Al-Quran dari pembahasan kita hari ini menyebutkan bahwa sebenarnya infak itu tidak terbatas dalam bentuk harta saja. Gitu. Bahkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa Al-Kalimah At-Tayyibah Sadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Wa innal ma'rufi antalqa ahawka bi wajhin talikin. Begitu, bahwa berkata-kata yang baik seperti tadi Ustaz Zainal mengatakan, mungkin memberikan nasihat, memberikan masukan, mungkin kita senyum kepada saudara kita yang sedang susah, itu juga adalah sesuatu sedekah. Yang gawatnya itu kan udah nggak mau ngasih, ngerepet pula, itu kan yang tidak tepat gitu ya. Kalau udah nggak mau ngasih, ya udah diam aja atau katakan maaf, saya juga sedang kesulitan, jangan marah gitu. Atau ngasih malah memberikannya itu dengan cara yang kasar. Tentu hal ini semuanya yang merusak daripada sedekah itu. Jadi yang menjadi perhatian kita dari ayat ini, saya menurut hemat saya, bahwa sedekah itu tidak terbatas. Begitu. Oleh karena itu caranya, jalannya dari berbagai macam yang bisa kita lakukan. Makanya fisarra wa dharra itu tadi artinya Allah mengatakan bahwa kamu tidak ada alasan untuk tidak berinfak. Kamu tidak ada alasan untuk tidak membantu saudaramu. Nah, tapi satu catatan yang sekarang ini menjadi fenomena di masyarakat, masalah kenduri misalnya atau pesta perkawinan, ini perlu kita luruskan di tengah-tengah masyarakat bahwa ada terkadang kita menjumpai dari satu keluarga itu dia membuat pesta itu bukan untuk bersedekah, tetapi dia buat pesta itu dengan meriah dan diharapkan adanya masukan, imbalan, feedback dari tamu, begitu. Sehingga kalau dia keluar katakan 15 juta, ya diharapkan dengan mengundang tamu itu kembali 15 juta juga. Atau jadi kelas kan, yang diundang itu kelas atas. Iya, kelas atas. Jadi yang bawah yang seharusnya bisa sedekah untuk mereka tidak diharapkan hadir karena ini konsumtif sifatnya. Makanya saya mengatakan dengan orang-orang yang seperti ini dia akan rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia, mungkin saja tidak kembali uang yang 15 juta itu tadi. Rugi dunianya begitu. Rugi akhiratnya dia memberi makan itu tadi akhirnya menjadi sia-sia. Para pendengar RRI rahimakumullah, jabaran kita tentang masalah infak yang telah diperumpamakan Allah Subhanahu wa taala, satu biji akan menumbuhkan 7 batang, kemudian setiap ini akan setiap batang akan menghasilkan 100 biji. Oleh karenanya perumpamaan ini kalau orang tahu gitu kan dengan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat perumpamaan, jangan lagi kikir gitu kan. Jadi kalau udah sekarang ada harta, siap-siap impakan langsung gitu kan. Masih banyak orang baik dalam bentuk buku ya untuk dicetak dan sebagainya. Dengan harapan dapatlah kita simpulkan para pendengar rahimakumullah bahwasannya infak di jalan Allah itu bukan hanya bentuknya jihad, akan tetapi berkata yang baik, kemudian membantu orang, menolong dan sebagainya, ini merupakan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa yang telah disampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi, mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar didampingin kedua calon doktor Ustaz Zainal Arifin dengan Ustaz Ardiansyah mengucapkan syukran ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.